Bagaimana laki-laki yang membiarkan istrinya yang bekerja di luar rumah? Apakah dia laki-laki termasuk yang menjaga istrinya atau tidak? Nah, kalau antum betul-betul ingin menjaga istri, sayang terhadap istri, maka jangan biarkan istri sibuk bekerja di luar rumah. Biarkan istri itu di dalam rumah, mengurusi kita, mengurusi anak-anak kita, mengurusi rumah, menjaga harta kita. Nah, upayakan untuk memberi nasihat kepada istri, dan kita sebagai laki-laki harus menampakkan pergaulan yang baik dan kewibawaan di hadapan seorang istri, bahwa kita sebagai pemimpin rumah tangga. Ya. Jangan hanya wibawa di luar saja. Ya. Di luar berwibawa, di rumah tidak ada harganya. Jangan sampai. Ya. Nah. Kita sebagai suami bertanggung jawab di dunia dan akhirat terhadap istri kita, anak-anak kita. Ya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.